Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat layak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah ruah kita dengan nikmat Allah. Dan yang terbesar adalah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar hari-hari di bulan Ramadan, khususnya pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita senantiasa benar-benar perhatian dengan waktu yang ibaratnya tinggal detik-detik terakhir. Hendaknya detik-detik terakhir seperti ini betul-betul kita tidak terlena, semakin kita berusaha untuk itu perhatian dengan kualitas dan kuantitas amal kita. Para pemirsa, bapak sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitab Situ Durar Min Usuli Ahli Al-Athar, 6 prinsip, 6 mutiara yang merupakan prinsip dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip yang dinukilkan dari para salaf kita yang layak untuk betul-betul kita perhatikan, karena perkara-perkara tersebut perkara memang sangat pokok dalam kita beragama. Prinsip yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip tauhid, di mana setiap kita punya kewajiban yang utama dan pertama dan paling pokok adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua, at-tariqu wahidun, jalan menuju Allah dan jalan menuju keselamatan itu hanya satu, dan satu-satunya itu adalah Islam yang wujudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Yang pertama dan kedua ini sungguhnya merupakan bentuk penegasan dari prinsip syahadat kita la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah menuntut kita untuk memurnikan totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan tauhid yang tidak tercampur dengan berbagai macam kesyirikan. Yang kedua adalah prinsip dari Muhammad Rasulullah yang menyampaikan Allah mengutus Rasulnya dengan risalah, dan risalah inilah satu-satunya jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Barang siapa mendakwahkan ada jalan lain selain risalah yang diajarkan oleh Nabi, maka dia syaitan dari kalangan manusia, sebagaimana syaitan di kalangan jin telah menawarkan jalan-jalan harta-harta alternatif yang hakikatnya itu semuanya merupakan jalan buntu. Prinsip yang ketiga, ketika manusia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat rentan khilaf, sangat rentan munculnya ikhtilaf, berbagai macam perbedaan-perbedaan dalam mengasumsikan, dalam tafsirkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini memberikan celah besar untuk mereka berbeda pendapat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita berbeda pendapat tanpa pemutus. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita bahwa prinsip mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan itulah jalan kebenaran yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan nas-nas yang telah kita sampaikan sekilas. Barang siapa yang berusaha untuk meniti Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mau mengikuti pemahamannya para salaf, para sahabat Nabi dan para imam-imam yang mengikuti para sahabat, dijamin pasti sesat. Hanya kadar kesatannya bisa berbeda-beda tingkatannya itu. Sehingga jalan yang lurus secara utuh adalah kitabullah Al-Quran, adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini adalah pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak mau terikat dengan jalannya para salaf, sehingga mereka memahami dengan metode sendiri, dengan cara sendiri, sehingga muncul ragam pemahaman yang sekian banyak yang menimbulkan perbedaan pemahaman yang sangat tajam. Sedangkan Allah dan Rasulnya telah mengarahkan kita mestinya bagaimana asalnya jalan mana yang kita titik, yang kita titik, yang kita ikuti jejaknya. Maka ini prinsip yang ketiga. Wajibnya kita untuk bermanhaj salaf. Sehingga bermanhaj salaf itu bukan manhaj alternatif, ini salah satu pilihan, tapi satu-satunya pilihan. Satu-satunya pilihan. Enggak boleh kita ini memilih manhaj selain manhaj salaf. Kalau kita ingin bersyirikat dalam keridhaan Allah SWT, Bagaimana anda tidak ridha dengan para sahabat Nabi? Tidak ridha dengan para sahabat Nabi kecuali orang-orang munafik dan orang-orang ini kufar yang tidak ridha kepada dengan jalannya para sahabat, pengamalannya para sahabat, pemahamannya para sahabat, itu hanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Karena seorang mukmin akan mengagungkan, memuliakan para sahabat Nabi. Generasi yang diyakini paling lurus dalam meniti Shiratal Mustaqim. Paling tepat dalam memahami dan mengamalkan. Bagaimana kemudian kita menyelisih jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Pemirsa, yang keempat, Al-Asrul Rabi adalah Nailu Su'dat Bil Ilmi. Meraih kepemimpinan itu dengan ilmu. Ketinggian derajat, kepemimpinan, kemenangan, kejayaan itu hanya kembalinya kepada ilmu. Kepada ilmu. Ini prinsip yang sangat penting yang beliau katakan kepada kita. Hadzal faslu min anfasi ma fi hadhil usul as-sittah. Bab ini termasuk di antara bab yang paling berharga. Yang paling berharga, yang paling penting dari 6 prinsip yang beliau paparkan. Kenapa? Beliau ingatkan, fa inna qauman ra'au an-nashat ar-rahib alladhi tajtahidu fi quwal kufri wadh-dhalal fa dhannu anna siyadatahum tarju ilaihim bi mujarrati muqabalati nashatihim bi nashati aqwa minhu. Kaum muslimin memandang, sungguhnya suatu kaum mereka memandang ketika memperhatikan tentang makar-makar musuh yang luar biasa, yang sangat menakutkan. Kekuatan ini, makarnya orang-orang kafir dalam menyesatkan manusia ini, ketika memperhatikan makar kufar itu menakutkan betul. Dan memang menakutkan kalau hanya dipandang dari sisi ini makar manusia kepada manusia yang lainnya. Ketika orang kehilangan iman, maka pikirannya itu begitu melihat makar musuh yang sedemikian rupa, maka sangkaannya bahwa kepemimpinan atau kejayaan atau kemenangan itu hanya akan didapatkan dengan cara menghadapi makar mereka yang seperti itu dengan makar serupa, dengan kegiatan serupa, dengan kehebatan yang setanding serupa dengan itu. Ini pikiran mereka begitu. Sehingga mereka sibuk menyiapkan makar-makar, sibuk menyiapkan makar-makar yang setara dengan makar mereka, sibuk menyiapkan ini aktivitas, kekuatan yang sebanding dengan kekuatan mereka. Sehingga mereka pun disibukkan dengan menyiapkan kekuatan-kekuatan setingkat dengan mereka. Musibahnya itu, mereka lupakan wa ahmilul ilma syar'i ihmalan fakhishan. Mereka betul-betul meremehkan perhatiannya kepada ilmu syar'i dengan peremehan yang sangat besar. Masalahnya di sini, sehingga mereka meremehkan belajar Quran, belajar sunnah, belajar itu memperhatikan ilmu yang seharusnya dikuasai berkaitan dengan masalah itu. Tidak ada semangat belajar sama sekali. Yang ada itu adalah sukanya rapat, membahas bagaimana membuat tandingan yang serupa, kayak kekuatan tandingan sekuat dengan kekuatan mereka, lalu melupakan ilmu, meremehkan ilmu, bahkan merendahkan orang-orang mereka belajar dan belajar ilmu. Dianggapnya itu kegiatan yang hanya menghabiskan waktu, enggak menciptakan kekuatan untuk menghadapi musuh. Padahal kata beliau, wal haqiqah annahum mahma ahkamu tanzim wa ahsanu tadbir wa kathafu nashat wa khafadu min makaidil aduwi falan yuqtaba lahum su'dat wala rif'ah hatta yu'assisu amalahum alal ilmi wa ya'rifu lahu wali ahlihi qadrahu. Beliau katakan, padahal hakikatnya itu, ini yang inti di sini, hakikatnya itu betapapun hebatnya mereka dalam mengatur tandim, kerapian berorganisasi, bagaimanapun hebatnya mereka itu dalam mengatur strategi, ini mengatur, ini strategi memperbagus, strategi pengaturan. Bagaimanapun mereka hebatnya dalam yaitu menjaga dari makar-makar, ini musuhnya. Ketahuilah bahwa semua kehebatan, kekuatan yang mereka siapkan menghadapi musuh itu tidak akan dicatat sebuah kemuliaan di sisi Allah Ta'ala sampai yang mereka lakukan itu dia tegakkan di atas ilmu. Sampai dia tegakkan di atas ilmu. Dan mereka mengetahui dasar ilmu dari perbuatannya itu dan kadar kemuliaan orang yang mereka beramal dengan ilmu. Itu kuncinya di situ. Sehebat apapun Anda berbuat, maka tidak akan dicatat sebagai sebuah kebaikan yang bermakna kalau kecuali Anda tegakkan di atas ilmu. Sehingga kita benar-benar beramalnya itu, yaitu karena Allah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah subhanahu katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Narfa'u darajatin manasya. Kami angkat derajat, yaitu kami angkat beberapa derajat orang kami kendaki. Kata Imam Malik, yaitu narfa'u darajatin manasya bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Kami angkat derajatnya mereka dengan yaitu ilmu. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik, yang Imam Malik nukil dari gurunya, didengar dari gurunya, bahwa Allah akan mengangkat orang Allah kendaki dengan ilmu. Sehingga ketinggian derajat, kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kuncinya dengan ilmu. Tidak bisa tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang ketinggian Thalut, Allah angkat ketinggian Thalut di dunia sebelum di akhirat kelak, yang memimpin Bani Israel. Kenapa Allah tinggikan Thalut? Kenapa Allah angkat Thalut sebagai pemimpin? Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thaluta malikan. Berkata kepada mereka yakni kaumnya, berkata nabi mereka kepada kaumnya, sungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Thalut sebagai raja. Jadi Allah telah mengangkat untuk mereka seorang raja, yaitu Thalut. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata minal mal. Mereka mengatakan, bagaimana dia diserai sebuah kerajaan kekuasaan di atas kita, sedangkan kita ini lebih berhak dengan kerajaan. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal, sedangkan Thalut itu tidak diberikan keluasan dalam masalah harta. Kalau orang-orang yang bodoh, sandaran kehebatan itu harta. Yang punya harta itulah yang dimuliakan. Walaupun tingkatnya jongos. Kalau dia punya harta, dia dimuliakan. Islam tidak, yang dimuliakan yang berilmu. Walaupun dia kiri, enggak punya harta. Tapi dalam dunia kapitalis, dunia orang yang mereka rakus dengan harta, yang dimuliakan orang punya yang berharta. Maka yang berharta itu yang menang terus. Di masyarakat yang dijauhkan dari agama, kepemimpinan dipilih oleh mereka dengan cara mereka ini inginkan. Itu yang selalu jadi pemimpin itu bukan orang berkualitas ilmunya, berkualitas kepribadiannya, berkualitas ini kepemimpinannya. Yang selalu dimenangkan itu orang yang berduit. Lihat aja di negeri kita, contohnya di antaranya itu. Yang paling sukses melenggang untuk menjadi pemimpin itu yang pandai ngedum-ngedum duit, yang banyak duitnya, dum-duman duit. Sehingga walaupun profesor, doktor, kemudian gelarnya segenter, kemudian pikirannya jenius, itu kalau enggak mainnya kayak gitu, enggak bakal. Mereka standarnya kemuliaan itulah harta. Harta. Maka yang dimuliakan itulah orang mereka berharta, walaupun mereka ini orangnya komunis, orangnya itu enggak kenal agama, orangnya itu murakbal tentang agamanya. Yang penting dia bisa ngasih duit. Yang penting dia bisa memberikan jaminan duit. Itu standar dari zaman dulu orang kafir itu, dan orang yang bodoh itu standarnya harta. Lihat ketika Korun tampil keluar, maka orang-orang yang bodoh terkagum-kagum. Waduh, Korun, dia telah diberikan hadun azim, bagian yang besar tentang dunianya. Kata orang yang berilmu, wailakum, celaka kalian. Pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang mereka ini beriman. Sehingga beda antara pandangan orang yang berilmu dengan pandangan orang yang bodoh. Ini bodoh tentang agama Allah Ta'ala. Bodoh hati mereka. Standar mereka itu adalah urusannya ini dunia. Kemudian, apa kata Nabiullah AS menanggapi ungkapan kaumnya yang merasa dia lebih berat dengan kerajaan karena lebih berharta? Qala inallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Berkata Nabi, sesungguhnya Allah SWT telah memilih Talut menjadi raja bukan bagi kalian, disebabkan dia punya kelebihan apa? Wasadau dengan apa? Bastotan fil ilmi wal jismi. Dia ini punya kelebihan, punya kekuatan, punya keluasan dalam masalah ilmu dan penyuka jasad. Dia orang yang berilmu dan berjasad kuat. Ini yang paling layak mengendalikan sebuah pekerjaan. Orang yang jasadnya kuat, ilmunya kuat, ilmunya luas. Yang paling berilmu dan paling bisa mengemban pekerjaan. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kerajaannya kepada orang Allah kandaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Zat yang maha luas ini karunia-Nya. Dan maha tahu segala-galanya. Maka di dunia Islam, khususnya di awal-awal Islam, mereka sangat perhatian dengan ilmu dan orang yang berilmu. Bahkan para budak-budak itu menjadi terhormat, bekas-bekas budak itu menjadi terhormat, itu karena ilmu. Atha' bin Abi Rabah, itu mantan budak. Kemudian jasadnya itu jelek. Dia kalau duduk kayak burung bangkai ibaratnya. Jelek, hitam. Tapi dia sekarang telah menjadi ulama. Khalifah dengan kedua anaknya Sulaiman bin Abdul Malik. Dengan kedua anaknya itu harus ngantri menunggu Atha' bin Abi Rabah, karena dia akan menanyakan suatu, minta fatwanya. Khalifah harus ngantri, sehingga Atha' bin Abi Rabah itu yang bekas budak diangkat oleh Allah lebih tinggi dibandingkan dengan ini Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Apa yang menjadikan terangkat derajatnya itu? Ilmu. Ketika Umar bin Khattab bertemu dengan gubernurnya, maka kata Umar kepada Nafi, gubernurnya, man istakmal ta'ala ahlil wadi, siapa yang kamu serai urusan di lembah Mekah? Kata Nafi, Ibnu Absa, yang aku serahkan ini kekuasaan, pengendalian kepada Ibnu Absa. Waman Ibnu Absa? Ibnu Absa itu siapa? Kata Nafi, maula min mawalina. Dia adalah bekas-bekas budak di antara bekas budak kami. Dia adalah bekas budak di antara para bekas budak kami. Kata Umar, fastakhlafta alaihim maula, kamu angkat jadi pemimpin seorang bekas budak. Kata dia, innahu qari'un likitabillah wa innahu 'alimun bil fara'id. Karena dia itu orang yang hafal Quran, pembaca Quran, maksudnya pembang hafal Quran, dan dia itu alim dengan fara'id, alim dengan ilmu fara'id, ilmu waris. Kata Umar bin Khattab, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfau bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akhari. Oh, begitu. Memang kata Umar, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan dengan kitab ini pula satu kaum. Orang yang mereka alim dengan kitab Allah, orang yang mereka itu menghidupkan kitab Allah, orang mereka mengamalkan kitab Allah, dia alim dengan kitab Allah, Allah akan angkat. Akan Allah angkat derajatnya. Dan orang yang mereka itu menentang kitab Allah, meremehkan kitab Allah, menghinakan kitab Allah, akan Allah rendahkan mereka itu. Kemudian walidzalik, demikian juga wa akhbarallahu azza wajal annahu rafa'a rabbaniyin min bani Israil hatta ja'alahum hukaman alihim yunafiduna fihim amrallah. Demikian juga, atau oleh karena itulah Allah pun mengkhabarkan, Allah SWT mengangkat rabbaniyin dari kalangan bani Israil sampai Allah jadikan mereka para penguasa yang mengendalikan kekuasaan dengan perintah Allah. Yaitu mereka menjalankan dengan perintah Allah, menjalankan ajaran Allah Ta'ala. Rabbaniin, siapa mereka itu? Lihat ayatnya dalam surat Al-Ma'idah 44. Inna angzalna taurata fiyahudan wa nur. Kami turunkan, sesungguhnya kami turunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyun alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbar bimastufidu min kitabillahi wa kanu alihi syuhada. Sesungguhnya telah kami turunkan ini Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Yang para nabi yahkumu biha, yang para nabi mengendalikan yakni pemerintahan ini kekuasaan dengan kitab Taurat itu, atau para nabi menghukumi para manusia dengan kitab Taurat itu, alladzina aslamu lilladzina hadu, ini orang-orang mereka itu menerima Islam, orang-orang Yahudi, warabbaniyun dan para rabbaniyun, wal ahbar dan para ahbar, orang-orang mereka ahbar, rabbaniyun, ahbar. Kenapa mereka itu Allah berikan kekuasaan atau Allah berikan, Allah angkat sebagai penguasa? Bimastufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Mereka itu menjaga kitab Allah dan mereka menjadi para saksi-saksi kebenaran ini di muka bumi. Yang Allah angkat, mereka Allah angkat ke derajat kepemimpinan, mengatur manusia dengan ajaran Allah, disebabkan karena mereka itu menjaga kitab Allah. Yaitu memahami, mempelajari, memahami, mengamalkan, mendakwakan, menghidupkan kitab Allah Ta'ala. Kemudian, demikian juga, mereka ar-Rabbaniyun, orang-orang yang Allah angkat untuk mengurus Bani Israel tadi itu, bagaimana kondisi mereka itu? Bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dengan sebab, yakni kalian mengajarkan kitab dan kalian mempelajari kitab tersebut. Sehingga aktivitas belajar dan mengajarkan, yakni aktivitas mengajar dan belajar, yaitu aktivitas ilmu ilmiah. Ilmu ini yang akan menjadikan Allah mengangkat derajat seorang atau satu kaum untuk diangkat oleh Allah sebagai pemimpin yang betul-betul pemimpin yang mengendalikan dengan ilmu. Dalam Al-Quran kata beliau, wa fi kitabillah ayatan, ada dua ayat yang mirip, lafadznya mirip, tapi yang satu berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim, yang satu berkaitan dengan Nabiullah Yusuf. Yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Allah katakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alimun. Dan demikianlah, wa tilka hujjatuna, dan itulah hujjah kami, atainaha Ibrahim ala qaumihi, yang kami berikan hujah itu kepada Ibrahim. Aku berikan hujah itu kepada Ibrahim dalam rangka untuk menaklukkan dan untuk mengalahkan kaumnya. Ini Ibrahim telah Allah berikan hujah ilmu yang menancap kuat di hatinya, yang kemudian bisa mengalahkan hujahnya orang-orang kafir dari ketika berdakwah kepada bapaknya, kepada kaumnya, kepada penguasanya. Sang Raja Namrud itu membantah-bantah Nabiullah Ibrahim, lalu dibantah Nabiullah Ibrahim dengan hujah yang membuat dia tidak berkutik. Maka dikatakan Allah, fabuita ladhi kafar, diam seribu bahasa, orang kafir ini gak bisa lagi membantah hujahnya Ibrahim. Semua nabi itu ciri khasnya menang dalam masalah hujah. Semua nabi, karena mereka telah memiliki senjata yang paling ampuh hujah, yang paling qathiyah hujah, yang paling mingis-mingis, yang paling tajam, itu risalah yang dibawakan Allah kepadanya. Semua nabi menang hujah. Maka perang dengan musuh itu ada dua, bisilah dan bil hujah, dengan pedang dan dengan hujah. Kalau dengan hujah, semua nabi menang. Semua nabi menang. Tapi kalau dengan pedang, ada yang menang, ada yang kalah. Sehingga ada yang nabi yang sempat memiliki kekuasaan, sempat menjadi penguasa, ada nabi yang tidak sempat menjadi penguasa, bahkan dibunuh oleh kaumnya. Tapi hujah selalu menang. Ah, kekuatan Ahlus Sunnah itu di sini juga. Ahlus Sunnah itu kunci kemenangannya itu di hujah. Yang paling berpegang teguh dengan dalil, yang paling mantap dalam memberikan dalil, sehingga hampir tidak ada ceritanya orang sudah ngaji salaf, kemudian betul-betul dia faham tentang salaf, kemudian dia keluar dari salaf, itu hampir gak ada ceritanya, gak ada. Hampir gak ada ceritanya. Satu dua orang ada, itu oknum yang biasanya itu urusannya syahwat. Tapi kalau tadinya itu hizbiyah, tadinya itu kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu, macam-macam kelompok, lalu ngaji salaf, rontok itu pemikiran hizbiyahnya itu. Ratusan, ribuan. Karena orang ketika dia itu berada di mana salaf, dia akan betul-betul merasakan bagaimana hujah yang sangat kuat, dalil yang sangat kuat, sehingga betul-betul dia merasakan tenang dan tenteram. Sebagaimana seorang muslim yang menerima dakwah nabi yang meresap ke dalam hati mereka. Maka di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sofyan, ada enggak yang sudah masuk kemudian murtad? Enggak ada, kata mereka. Karena semakin dia mendalami itu, semakin ya ini masuk ke relung-relung hatinya itu. Itu yang membuat mereka tidak bisa murtad. Demikianlah berkaitan dengan hujah salaf. Dia akan puas. Dia akan mantap. Tidak ada bicara agama yang seilmiah para salaf, yang sekuat hujahnya para salaf. Maka perhatikan, hampir tidak ada orang mereka sudah ngaji salaf, kemudian yaitu dia tinggalkan salaf karena ini tidak puas dengan mana salaf. Itu enggak ada. Kecuali oknum-oknum yang mereka itu gak jelas kefahaman salafnya itu. Sehingga dia tinggalkan salaf dengan tuduhan gini-gini. Padahal dia belum faham salaf. Belum faham manhaj Ahlus Sunnah. Belum faham bagaimana ini Ahlus Sunnah mengajarkan agama dengan baik. Ini biasanya rata-rata ada orang mereka itu mesti tergiur ketenaran, tergiur kemudian hakikat dunia, punya background orang yang dielulukan, kemudian ingin kembali lagi tampil sebagaimana sebelumnya. Tapi yang betul-betul mempelajari ilmunya, yang betul-betul itu ilmunya sudah meresap sampai hatinya itu, oh, hampir enggak ada. Semua nabi mereka menang dengan hujah. Kemudian Nabiullah Yusuf, sama Allah katakan, narfa'u darajatin manasa wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kami angkat derajatnya orang kami kendaki, dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih alim lagi. Kata orang, di atas langit ada langit. Sampai mentoknya Allah Ta'ala. Ayat yang pertama tadi berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim menang dengan hujah, Allah angkat dengan hujah, ayat yang ini berkata Nabiullah Yusuf yang mulia sampai menjadi pengurus yaitu harta kerajaan juga dengan ilmu. Juga dengan ilmu. Sehingga rahasianya itu adalah pada ilmu. Rahasianya adalah pada ilmu. Maka kata Syaikhul Islam, Dzakarallahu annahu yarfa'u darajatin man yasha'u fi qissati munadharati Ibrahim wa fi qissati ihtiyali Yusuf. Walihada qala as-salaf bil ilmi. Kata Syaikhul Islam, Allah menyebutkan pengangkatan derajat orang Allah kendaki dalam kisah perdebatan Ibrahim dengan kaumnya dan kisah Yusuf dengan pengendalian kekuasaannya yang semua para salaf mengatakan diangkat derajatnya bil ilmi dengan ilmu. Sehingga kuncinya di ilmu itu. Dan tidak ada di kalangan kaum muslimin ini yang perhatian dengan ilmu syar'i ini sebagaimana para salaf. Maka alul bid'ah itu paling sengit dengan permainan salaf. Kenapa? Dalil, dalil, dalil, dalil, katanya dalil, dalil. Karena mereka pengen itu berpikir bebas, liar, tanpa terikat dengan hadis, tanpa terikat dengan nas. Mereka sesek dadanya itu kalau ada banyak nas-nasnya itu. Padahal konsekuensi kelaziman dari Islam telah sempurna, itu Anda bisa menegakkan semua kehidupan Anda dengan dalil. Artinya Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang Anda lakukan dalam kehidupan ini, Islam mengajarkan. Itu menunjukkan Islam sempurna. Kalau Anda nggak bisa membawakan dalil tentang perbuatan Anda, berarti Islam belum sempurna. Sempurna itu harus betul-betul Islam memiliki, ya ini mengarahkan hidup kita semua totalitasnya, 24 jam. Apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini semuanya ada aturannya dalam Islam. Sehingga kita tidak butuh lagi dengan yang lainnya. Yang lainnya itu sampah. Sampah. Maka ketika orang itu meninggalkan Islam lalu mengambil filsafat, mengambil pemikiran atas tabdiluna allati huwa adna bila atas tabdiluna allati huwal a'la bila allati huwa adna. Atas tabdiluna allati apakah kalian menukar sesuatu yang tinggi dengan yang rendah? Atas tabdiluna huwa khair bila tiwa adna. Apakah Anda tukar yang baik dengan yang rendah? Orang yang mereka tinggalkan Islam, mengambil filsafat, koyak pemikiran trendy, kemudian keren, itu tong sampah, itu pemikiran sampah. Kalau orang tahu Islam, pemikiran kayak gitu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kalau Anda baca bagaimana Ahsan pernah dialog dengan seorang ini sekuler, maka bagaimana kelihatan rendahnya cara berpikir orang sekuler itu di hadapan ulama seperti Ahsan. Artinya, sungguhnya Islam itu adalah betul-betul itu mencakup semuanya. Dan cukup kita dengan ini Islam. Kalau kita mau, kalau kita faham tentang Islam dan kita jujur untuk memilih yang terbaik. Tapi kalau mentalnya atau seleranya selera rendahan, selera kotoran, selera sampahan, maka dia akan tinggalkan Islam. Seleranya rendahan. Selera setan, selera syahwat, selera-selera rendahan, itu akan dia tinggalkan, ini Islam. Kemudian, kemudian diantaranya, walidhalik, oleh karena itulah, qala Ibnu Taimiyah, ayuban, berkata pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wadhalika anna Allah yaqulu fi kitabih, dan demikianlah Allah mengatakan dalam kitabnya, Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa angsalna ma'umul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qisti wa angsalna hadida fi ba'sun shadidun wa manafi'un linnas wal ya'lamallahu mayangsuruhu wa rusulahu bil ghaibi. Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan bayinat, dengan tanda-tanda bukti, mujizat-mujizat dan wahyu-wahyu. Kami turunkan bersama mereka kitab-kitab mizan untuk untuk menimbang, mengadili manusia, menghukumi manusia dengan adil. Dan kami turunkan ini besi yang dalamnya ada kekuatan dahsyat dan kemanfaatan yang macam-macam untuk bagi manusia. Besi, kita tahu dunia besi manfaatnya untuk semua sembarang kalir. Besi memiliki kekuatan dahsyat. Allah katakan kekuatan itu di sini dua. Kekuatan hujah, kekuatan pedang, besi. Kekuatan hujah ini kekuatan ilmu, kekuatan besi, kekuatan materi. Dan materi ini tergantung pemegangnya. Kalau senjata canggih itu dipegang oleh orang yang mereka itu akalnya adalah akal setan, ya tentu akan untuk senjata kerusakan. Tapi kalau senjata canggih itu dipegang oleh orang yang mereka itu berilmu tentang agama Allah Ta'ala, itu akan betul-betul digunakan dalam perkara yang terbaik dan pemberantasan yang perkara yang buruk-buruk. Sehingga kekuatan itu ada pada ilmu dan kekuatan hujah dan pada pedang kekuatan ini materi. Kemudian faqiwa muddin bil kitab al-hadi was-saib an-nasir. Sehingga tegaknya agama, kekuatan agama, tegaknya agama, pilar agama itu kitab al-hadi, kitab yang akan menjadi petunjuknya, pembimbingnya itu, sehingga dia punya hujah yang kuat, yang qawiyah, was-saib an-nasir dan pedang yang menjadi penolong. Wa kafa fi rabbika hadiyan wa nasiran, cukuplah Rabbmu sebagai hadiyan pemberi petunjuk dan nasiran sebagai penolong. Selesai men ketika mengambil faedah dari ayat ini, musuh itu akan menghancurkan kita dengan dua cara, yaitu dengan perang pemikiran al-ghusful fikri dan perang militer al-ghusful askari. Perang pemikiran untuk merusak ilmunya atau pemikiran seorang muslim, sehingga enggak lagi kenal Islam. Seperti kita ini, kaum muslimin secara umum, yang tiap hari bacaannya koran, lihat apa yang dilihat televisi, berita BBC, berita-berita yang ditampilkan, enggak pernah baca Quran, sibuk dengan ikuti berita-berita yang ada itu, akhirnya menjadi korban perang pemikiran sehingga seorang muslim mereka itu minder dengan Islam, kagum dengan barat yang kafir. Seorang muslim yang menjadi yaitu pengekor orang kafir. Dia kalah. Dia dimatikan pemikiran Islamnya itu kan enggak paham Islam. Dia sangka orang barat itulah yang terbaik, yang baik, yang hebat. Apa hebatnya? Di balik kemajuan mereka itu jiwanya rusak, jiwanya jiwa setan, jiwa binatang, free sex, enggak kenal kebenaran, puas. Hanya enggak paham saja. Sehingga dia sangka orang barat itu luar biasa, kekagumannya luar biasa. Enggak paham saja. Padahal mereka bersama dengan kemajuannya itu binatang, jiwanya jiwa binatang, urusannya hanya syahwat, pemuasan syahwat, lihat aja. Dan Allah yang mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, karena kebodohan kita yang tertipu dengan kehidupan mereka. Maka ini karena hasil perang pemikiran. melihat mereka itu hebat, luar biasa, dan tidak melihat generasi Islam. Karena tidak pernah dikenalkan tentang Islam. Gak kenal Abu Bakar, gak kenal Umar, gak kenal Utsman, gak kenal Ali, gak kenal tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam. Yang dia kenal tokoh-tokoh Barat. Sehingga taunya mereka itu yang hebat. Ini namanya korban perang pemikiran. Dan cukuplah Allah menjadi penolong. Ini mereka dengan perang militer, Allah yang akan juga menolong dengan kekuatannya. Wal kitab wal aslu, kata beliau. Dan kitab adalah pokoknya, asalnya. Jadi yang pertama kekuatan yang disiapkan adalah kekuatan faham hujah, kitab. Yang Allah utus nabinya dengan kitab yang dibawakan kepada ini nabi tersebut. Oleh karena itulah beliau katakan, idan falladina yatasawwaruna qiyama daulatil Islam bimujarati atifah islamiyah wa fikrun mujarrat an hujjati syar'i yusammunahu fikran islamiyan. Oleh karena itulah orang yang mereka tergambar tasawurnya, gambarannya itu bahwa mereka akan menegakkan daulah Islam semata-mata dengan perasaan keislaman, bukan dengan Islam yang hakiki, perasaan keislaman, semangat Islam, semata-mata dengan pemikiran, pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan, yang kosong dari hujah syar'i. Lihat, yang mengatakan kelompok-kelompok Islam, pejuang-pejuang Islam itu, gak pernah ngaji, gak pernah ngaji Quran, gak pernah ngaji hadis, pernah ngajinya apa? Pemikiran, rapat pemikiran, kajian pemikiran. Sehingga gak pernah bahas Quran dan Sunnah. Pemikiran. Dengan itu dia sangkakan bisa menegakkan daulah Islam. Daulah apa yang akan dia tegakkan kalau dia tidak paham tentang hakikat Islam? Akhirnya cara berpikirnya, cara tampilannya pun gak berbeda dengan orang-orang kafir, sekuler, karena tidak paham Islam. Gak paham Islam. Hanya berlabel Islam. Akhirnya, apa yang akan mereka tegakkan? Yang mereka ini sakwa Islam dan bersama-sama dengan sakofa Islamia, dengan pemikiran Islam. Tapi mereka tidak paham tentang hakikat Islam. Orang seperti ini bahkan akan memusuhi tauhid, memusuhi sunnah. Sehingga dua kekuatan itu, kekuatan pertama kekuatan agama. Wa aulal quwwatain quwwatuddin. Di antara dua kekuatan itu yang mesti kita siapkan, maka kekuatan pertama kekuatan agama. Kalau kita ini ditolong karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk taat itu mesti pertama kali harus kita butuh ilmu. Waktu kita habis, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya nanti. Ini dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Futur itu sudah kita terangkan dulu. Futur itu artinya fenomena kelesuan beramal. Ada futur ringan, ada futur berat. Futur ringan itu teringgapi kemalasan. Futur berat itu berhenti dari sebuah amalan. Futur ini bisa terjadi dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama diantaranya bodoh. Artinya ketika dia beramal itu semodalnya semangat aja. Semangatnya tadinya kayak wali. Sampai tampilannya pun ngidapi-dapi di masyarakat itu. Pakai sorban, pakai kemudian jubah, kemudian tampilannya Masya Allah. Tapi karena tampilan dohir lahir batinnya itu enggak dihiasi dengan ilmu yang mapan, akhirnya begitu notok, natap itu ambiar. Kayak tape itu cemokot, kemenyus. Tapi begitu natap tembok itu langsung belentik. Ini ambiar. Mental yang militan itu kalau itu disertai dengan ilmu. Orang yang berilmu itu militan. Karena dia ngoyot, ibaratnya itu ngoyot. Semangatnya itu ngoyot. Tapi kalau tanpa ilmu ini akan gampang futur. Begitu ada masalah, langsung goyang, langsung oleng ibaratnya. Oleng, gak mantap. Mobil gembreng, kemudian di jalan tol, kecepatannya 150, mobilnya gembreng, ya bisa kemudian moleng gak karuan. Tapi kalau mobilnya itu mantep, kecepatannya 200 juga, ya dia lancar-lancar aja, tenang aja. Ini diantaranya adalah karena jauhnya dari ilmu. Pertama, yang kedua, futur itu diantaranya sebabnya karena sibuk dengan fitnah dunia. Fitnah dunia membuat itu dia kemudian gampang futur. Sehingga yang menjadi target-target itu dunia. Dunianya itu membuat kemudian futur. Sehingga semangat dia beragama itu ditentukan oleh dunianya. Kalau pas dapat banyak jatah dunia, semangat beragamanya itu semangat. Nanti kalau paduji oleh Allah dengan dunianya itu oleng, itu baru kemudian agamanya oleng. Ini karena dia memandang dunia kebesaran, tidak pada porsinya. Fitnah dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, futur itu biasanya ada penyakit maksiat. Orang terkena virus maksiat, kemudian mulai lemes agamanya itu. Mulai dia menjauh dari orang soleh, mulai menjauh dari majelis ilmu, mulai menjauh, sehingga mulai kelihatan futur. Kemudian, ya bisa karena dia, futur itu karena diuji oleh Allah Ta'ala, diuji tentang kehidupan, sehingga terasa agak sulit tentang kehidupannya itu, kemudian futur. Futur menjadi futur. Ini diantara sebab-sebabnya, dan macam-macam yang lainnya itu. Kalau sekedar ini lemes, artinya tadinya baca Quran semangat, tapi kemudian mengalami penurunan dikit, capek, agak malas, itu sesuatu yang wajar. Yang penting tidak pindah kepada maksiat. Dia kemudian cari yang lain, baca buku, semangat baca buku, semangat sholat, semangat itu. Sehingga lemes satu sisi, tapi dia pindah ke si yang lainnya itu. Lalu dia harus kemudian cari sebabnya kenapa kok futur, sehingga dia bisa mengatasinya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua tadi, pertanyaannya. Kenapa kita diciptakan untuk diuji? Kita dalam ibadah itu diujikan, Ustaz. Kalau kenapa kita diuji, atau sama dengan pertanyaan kenapa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ya haknya Allah Ta'ala. Haknya Allah Ta'ala. Di antara hikmahnya, kalau soal kenapa, mengapa, kenapa, kenapa, itu karena itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Patokannya kalau Allah berbuat itu, la yus'alu amma yaf'alu wa yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, sedangkan kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita perbuat. Sehingga jangan tanya kenapa, mengapa, kenapa, kenapa Allah ciptakan surga, kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa, kenapa, kenapa. Itu la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Yang akan ditanya kita, siapkan baik-baik diri Anda untuk menjawab pertanyaan Allah Ta'ala. Jangan dilarutkan dengan pertanyaan itu, tapi Anda harus menyusun pertanyaan, apa yang sudah aku siapkan dengan tugas ibadah Allah, apa-apa yang sudah aku siapkan untuk lulus dengan ujian Allah Ta'ala. Itu yang harus Anda siapkan. Ganti pertanyaan itu. Jangan Anda tanya, kenapa saya diperintahkan sholat, kenapa saya diperintahkan ibadah, kenapa, kenapa, kenapa. Itu perbuatan Allah, tidak perlu ditanya. Allah punya agenda yang detail, yang bagus, yang mulia, yang adil, yang bijak. Tinggal kita ini akan ditanya, apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah SWT. Demikian, kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.